memang wis bosen. Padahal aku wongi setia, aku mung didadeke balarian ya. Ngumbar masalah ora wes-wes dek, jo mikir no awa edewe. Senajan ngono ora bakal ku lali. Aku tresno koe rasa ditakon, wes dilakoni ora rasa dikongkon. Koe malah ngono dek apa iki jenenge takdir. Awakku panas hatiku gosong, loro untuk ku mikir no awakmu. Ket wingi pengira ono kabarmu, opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah, ya yeah. Awakku wis koyo wong ora normal, kowe ngomong marang aku santai mas. Len aku salah ku jaluk pangapuro. Dek lasri ojo dume ngonoto dek ambe kulo. Kowe cedak bela nang liyo pura rido, kowe ninggal no aku opo kowe teko. Wong aku isi tresno, awakku mau dewe anurim nang dunyo. Isuwe ora ketemu pengen cerito. Suwe sajujure ora relo, aku ora terima. Kue metu karongnya bocah, tukang ngangon si nebeda tipo. Tukang ngangon nebe, nengam tiga pangapu si awakku mendino. Nunga purwokerto cerito, cipul koe ambe anak lio. Kue cedak bela nang liyo pura rido. Kue ninggal no aku opo